DJ Musing. Kulopon angkat tangan, atine pun acur-acuran. Kulo tak milih pamit, ati kulopon kroso sakit. Masuk. Maju paling ngarep mas DJ Musik lagi. Wes tak coba ngempet loro, wes tak coba juga tresno. Loro sing terjalari orang tak